إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih pada bab man haqqaqa tauhid dakhala jannata bighairi hisab. Barang siapa yang mewujudkan tauhid, dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Telah kita jelaskan makna dari mewujudkan tauhid, yaitu membersihkannya dari kotoran-kotoran kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan-kemaksiatan. Di dalam bab ini Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan ayat yang ke-120 dari surah An-Nahl. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah ummah. Lalu kita jelaskan sebelumnya makna ummah, yaitu qudwah wa imaman mu'alliman lil khair. Beliau adalah qudwah, suri teladan, contoh yang baik, imam yang mengajarkan kebaikan-kebaikan. Lalu kita jelaskan makna ummah dalam Al-Quran. Kadang-kadang maknanya adalah imam, qudwah, suri teladan, pemimpin. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, Inna Ibrahima kana ummah. Apa makna ummah di sini? Yaitu imam dan juga qudwah, pemimpin dan juga suri teladan, yang memberikan contoh kebaikan kepada yang lainnya. Mana yang lainnya dalam Al-Quran? Imam atau ummah maknanya az-zaman, waktu. Wa dzakara ba'da ummah. Ummah di sini artinya zaman. Ingat setelah sekian waktu yang lama. Dan juga ummah mana yang lainnya apa? Ta'ifah, sekelompok. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummah. Kami telah mengutus pada setiap ummah rasul. Ummah di sini maknanya kelompok. Nah, dan juga ummah bisa maknanya milah, agama. Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala asarihim muqtadun. Sesungguhnya kami mendapati bapak kami, nenek moyang kami berada di atas suatu ummah. Maknanya di atas suatu agama. Ya. Maka kami mengikuti jejak langkah mereka. Ini makna ummah disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Kadang-kadang maknanya qudwah atau imam. Kadang-kadang maknanya zaman, waktu. Kadang-kadang ta'ifah. Kadang-kadang milah agama. Nah, dan dalam ayat yang kita bacakan tadi ini, makna ummah di sini adalah qudwah, suri teladan, ya, imam sebagai pemimpin. Ya. Dan telah kita jelaskan, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, mendapatkan gelar sebagai ummah, sebagai pemimpin, dikarenakan beliau menyempurnakan kedudukan sabar dan yakin. Ya. Dikarenakan dengan kedua perkara ini, sabar dan yakin, seseorang akan mendapatkan imamah fiddin, kepemimpinan di dalam agama. Ya. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara mereka sebagai pemimpin, ya, yang memberikan petunjuk dengan perintah kami tatkala mereka bersabar dan yakin terhadap ayat-ayat kami. Sehingga dengan dua perkara ini, seseorang bisa mendapatkan, ya, al-imamah fiddin, kepemimpinan dalam agama. Ya. Bisabri wal yaqin tunalu imamatu fiddin. Kama qala Syaikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Dengan sabar dan yakin akan diraih kepemimpinan di dalam agama. Di mana ini merupakan doa yang sering kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah supaya dijadikan sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, pemimpin dalam agama. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan anak keturunan kami yang menjadi penyejuk mata kami, penyejuk hati kami, dan jadikan kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, kita meminta kepada Allah supaya jadikan sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Tentu tidak hanya sekedar doa saja. Hendaklah kita wujudkan dengan sabar dan yakin. Dikarenakan dengan itu kita akan mendapatkan, ya, kepemimpinan dalam agama ini. Nah, asalnya, yang kedua di antara sifat Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana sifat-sifat ini, ya, merupakan sifat orang yang mewujudkan tauhid dengan sebenar-benarnya, yaitu qauluhu qanita. Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah orang yang senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Syaikhul Islam, berkata Syaikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala dalam fatwanya, Al-Qanut dawamut ta'ah. Makna Qanut yaitu terus menerus dalam ketaatan. Ini makna Qanut. Nah, dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang senantiasa terus menerus dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Seberat apapun ujian yang menimpanya, tetap beliau dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Kalau kita baca kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, ujian-ujian sangat besar menimpa beliau. Ujian yang menimpa dirinya diantaranya, ketika beliau mendakwahkan tauhid, menghancurkan kesyirikan, menghancurkan berhala-berhala, sampai beliau harus dibakar dengan api. Yeah. Ketika menghancurkan berhala-berhala, kemudian raja pada zaman itu, yeah, memutuskan untuk membakar Nabi Ibrahim dengan api. Tapi beliau tidak gentar. Nah, tidak gentar, yeah, dan beliau tetap kokoh di atas tauhid. Dan tetap kokoh memberantas kesyirikan. Nah, ya, bahkan ucapan yang keluar dari lisan beliau, hasbunallah, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung, penolong, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ini yang keluar dari lisan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar dengan api. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Ya. Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Nah, padahal api itu api yang sangat panas sekali. Ya. Nah, mereka memasukkan Nabi Ibrahim ke dalam api bukan dari jarak yang dekat, tapi dengan alat untuk melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api tersebut. Ini menunjukkan api yang dinyalakan ketika itu untuk membakar Nabi Ibrahim sangat besar sekali. Ya. Sampai tadi, nah, tidak dimasukkan dari jarak yang dekat, tapi dari jarak yang jauh, dilempar. Ya. Menggunakan alat supaya Nabi Ibrahim masuk ke dalam api tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala lindungi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan mengatakan tadi, wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian yang berikutnya berkaitan dengan istri dan anaknya. Ya. Nah, ketika Hajar melahirkan putranya, Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ismail, ya, padahal masih bayi. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menempatkan anak dan istrinya tersebut. Ya, biwadin qalidi zar'in inda baitikal muharram. Di suatu lembah yang tidak ada pepohonan. Ya. Nah, bahkan tidak ada penghuni ketika itu. Ya, di sisi Baitullah Al-Muharram. Nah, ini ujian sangat besar. Ya. Dalam keadaan bayi anaknya. Nah, istrinya pun baru melahirkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menempatkan di tempat yang gersang. Tidak ada penghuni. Tidak ada mata air ketika itu. Nah, ya, tidak ada pepohonan. Hanya dibekali beberapa butir kurma dan juga air yang sedikit yang secukupnya. Nah, tapi dikatakan ini perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim tunduk dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yakin, kalau ini perintah Allah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Begitu pun Hajar. Ya. Dia yakin, kalau ini perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Ya. Sehingga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pergi meninggalkan mereka berdua di tempat yang seperti itu, nah, Hajar bertanya, apakah Allah yang memerintahkanmu? Nabi Ibrahim mengisyaratkan, iya. Ya. Dan Hajar meyakini kalau Allah yang memerintahkan, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Nah, lihat bagaimana ketundukan Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun harus mengorbankan istrinya, anaknya. Nah, dan juga ujian yang sangat besar yang lainnya, ujian yang menimpa putranya Nabi Ismail. Ketika sudah mulai beranjak dewasa, ya, sudah mulai membantu orang tuanya. Anak yang semacam ini anak yang sangat didambakan oleh orang tuanya. Ya, sudah mulai bisa membantu orang tuanya. Sudah mulai bisa memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya. Nah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya tersebut. Ya, padahal sudah mulai bisa membantu orang tuanya, meringankan beban orang tuanya. Tapi Allah perintahkan untuk menyembelihnya. Nah, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mendahulukan perasaannya. Ya, tetap beliau tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan mengatakan, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk فانظر ماذا ترى. نعم. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku. Ru'yal anbiya wahyun. Mimpinya para nabi merupakan wahyu. Aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Yeah. Perhatikanlah wahai anakku, apa pendapatmu? Nah, dengan sabarnya, Nabi Ismail putranya mengatakan, Ya abatif alma tu'mar, satajiduni insya'allahu minasabirin. Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Niscaya engkau akan dapati aku termasuk di antara orang-orang yang bersabar. Nah, ya, akhirnya keduanya sudah bersiap-siap ya, untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Nabi Ibrahim sudah siap menyembelih putranya. Nabi Ismail pun ya, sudah pasrah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbaring siap untuk disembelih. Nah, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Nah, ya, ketika kedua-duanya telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ismail telah dibaringkan siap untuk disembelih. Maka kami panggil, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguhnya kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Inna hada lahuwal bala'ul mubin. Sungguh ini merupakan ujian yang nyata. Ternyata ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menguji sejauh mana ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar qanita. Orang yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Orang yang lebih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan anaknya, istrinya, bahkan dirinya sendiri. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, perjuangannya sangat luar biasa. Nah, ya. Beliau tidak mendahulukan perasaan-perasaannya. Tapi yang beliau dahulukan, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga beliau tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun diperintahkan harus menyembelih putranya. Ayah mana yang tega menyembelih putranya dalam keadaan putra yang membanggakan orang tuanya, putra yang memberikan manfaat kepada orang tuanya, putra yang soleh tidak menjengkelkan. Ya. Nah, bahkan penerusnya sebagai Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi dikarenakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau kesampingkan perasaan-perasaan tersebut. Yeah. Beliau tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Nabi Ismail alaihissalam. Nah, tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun harus mengorbankan dirinya. Nah, hingga akhirnya wafadainahu bidhibhin azim, dan kami gantikan dengan sembelihan yang besar. Ternyata tidak jadi menyembelih putranya. Ya, Allah gantikan dengan sembelihan yang besar. Nah, ya. Dan ternyata itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji Nabi Ibrahim sejauh mana ketaatannya kepada Allah, sejauh mana keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau lulus dalam menghadapi ujian tersebut. Ya, sehingga Allah abadikan sifat Nabi Ibrahim alaihissalam di antaranya qanitan lillah. Orang yang terus-menerus tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun, seberat apapun ujian yang menimpanya, beliau terus tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sampai Allah pun perintahkan kepada Nabi kita alaihissalam untuk mengikuti milahnya, agamanya Nabi Ibrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifah. Kemudian kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, ikutilah milahnya, agamanya Nabi Ibrahim yang lurus. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Al-Qunut maknanya dawamu ta'at. Terus-menerus dalam ketaatan. Wal-musalli idha atala qiyamahu au ruku'ahu au sujudahu fahuwa qanit. Orang yang sholat, apabila dia memanjangkan berdirinya atau memanjangkan rukunya, memanjangkan sujudnya, maka dia dinyatakan qanit. Nah, orang yang terus dalam melaksanakan ketaatan. Qala ta'ala, Allah mengatakan, amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmat wa yarju rahmat rabbih. Amman huwa qanitun ana al-laili sajida. Apakah kamu orang-orang musyrik lebih beruntung, ataukah orang yang dia beribadah panjang di malam hari dalam keadaan sujud, dalam keadaan berdiri, yahdarul akhirah, dia takut di negeri akhirat nanti dan mengharapkan rahmat Rabbnya. Nah, ini makna qanit, dia beribadah dengan ibadah yang panjang. Sajidah wa qa'imah. Nah, lama dalam sujudnya, lama dalam berdirinya. Dalam keadaan dia takut, di hari akhirat nanti. Dan juga dia mengharapkan rahmat Rabbnya, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makna qanit. Yang intinya, qanit ini terus-menerus dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam sholat disebut dengan qanit, amman huwa qanitun ana al-lail, disebut qanit orang yang sholat ini apabila dia melamakan, memanjangkan berdirinya, rukuknya, sujudnya, disebut dengan qanit. Nah, intaha mulakhasan, selesai secara ringkas ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Asalisah, sifat yang ketiga, annahu kana hanifah, sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanif. Qala qultu, qala al-alamah Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Aku katakan, berkata al-alamah Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, miftah dari sa'adah, dan juga dalam kitab yang lainnya Jalaul Afham, al-hanif al-muqbil ala Allah al-mu'ridu an kulli ma siwa. Makna hanif adalah menghadapkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berpaling dari setiap selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hanif. Yang menghadapkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berpaling dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Intaha, selesai. Nah, ringkas, seringkas apa yang diucapkan oleh Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah berkaitan dengan makna al-hanif. Nah, jadi orang yang hanif adalah orang yang lurus, di mana dia menghadapkan dirinya kepada Allah dan berpaling dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Arabi'ah, yang keempat, annahu ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukanlah termasuk di antara orang-orang musyrikin. Aili sihati ikhlasihi wa kamali sidqihi. Dikarenakan benarnya keikhlasan beliau dan sempurnanya kejujuran beliau. Nah, wa bu'dihi anisyirki, dan jauhnya beliau dari kesyirikan. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam, orang yang jauh daripada kesyirikan, bahkan melepas diri dari orang-orang musyrik dan kesyirikan yang mereka lakukan, melepas diri dari kekafiran dan juga orang-orang kafir. Sehingga beliau bukan termasuk orang-orang musyrik. Nah, padahal ketika itu, orang-orang Yahudi menganggap Nabi Ibrahim adalah orang-orang Yahudi, termasuk dari orang Yahudi. Orang Nasrani menganggap Nabi Ibrahim termasuk di antara orang Nasrani. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala bantah anggapan mereka. Ma kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ya. Nabi Ibrahim bukanlah seorang Yahudi. Nabi Ibrahim bukanlah seorang Nasrani. Akan tetapi Nabi Ibrahim ada seorang hanif, orang yang lurus agamanya, dan juga seorang muslim. Hanifah muslimah. Dan beliau bukanlah dari kalangan orang-orang musyrik. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi beliau seorang muslim. Ya, yang lurus agamanya, hanifah muslimah. Dan bukan termasuk dari kalangan orang-orang musyrik. Wa yuwaddihu hada, dan menjelaskan makna ini. Ya, Nabi Ibrahim itu ya, bukan orang musyrik dikarenakan ya, benar keikhlasannya, sempurna kejujurannya, dan jauhnya dari kesyirikan. Qaulu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladina ma'ah. Sungguh telah ada untuk kalian suri teladan yang baik pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya. Ay ala dinihi min ikhwanil mursalin. Orang-orang yang bersamanya di sini adalah orang-orang bersamanya di atas agamanya dari saudara-saudaranya dari kalangan para rasul. Nah, qalahu Ibnu Jarir rahimahullahu taala, ini disebutkan oleh Ibnu Jarir rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Nah, lanjutkan ucapannya, bagaimana suri teladan terbaik yang ada pada Nabi Ibrahim dan juga orang-orang yang bersamanya. Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ketika mereka, Nabi Ibrahim dan juga orang-orang bersamanya mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Dan kami berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini menunjukkan bahwasanya berlepas diri itu tidak cukup dari kesyirikan saja. Tapi hendaklah berlepas diri juga dari orang-orang musyrik. Nah, Nabi Ibrahim mengatakan, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian, wahai orang-orang kafir. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami pun berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dia berlepas diri dari kesyirikan dan juga dari para penyeru kesyirikan. Berlepas diri dari kekafiran dan juga berlepas diri dari orang-orang kafir. Ya. Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, nah, ketika beliau menjelaskan tentang Islam, al-Islamu al-Islamu lillahi bitawahid wal-inkiyadu lahu bita'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Ya. Islam itu adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk kepada Allah dengan mentaatinya, dan berlepas diri dari kesyirikan wa ahlihi, dan dari para penyeru kesyirikan. Ya. Nah, kita berlepas diri dari kesyirikan dan juga dari orang-orang musyrik, orang-orang yang menyeru kepada kesyirikan. Kita berlepas diri dari kekafiran dan juga dari orang-orang kafir. Ya. Begitupun kita berlepas diri dari kebid'ahan dan juga dari ahlul bid'ah, dari para penyeru kebid'ahan. Ya. Jangan sampai kita berlepas diri dari kebid'ahan tapi kita bersama-sama dengan ahlul bid'ah. Ya. Nah, atau berlepas diri dari kesyirikan tapi kita bersama dengan orang-orang musyrik. Ya. Dengan para dukun. Ya. Atau yang semisalnya. Nah, berlepas diri dari kekafiran tapi kita mengikuti kebiasaan orang-orang kafir. Ya, bermesraan dengan orang-orang kafir. Nah, yang diajarkan dalam syariat ini, kita berlepas diri dari kesyirikan dan juga para penyeru kesyirikan. Berlepas diri dari kebid'ahan dan juga dari orang-orang yang menyeru kepada kebid'ahan. Berlepas diri dari kekafiran dan juga berlepas diri dari orang-orang kafir. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kafarna bikum. Kami mengkufuri kalian. Nah, wahai orang-orang musyrik, wahai orang-orang kafir. Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdan. Dan telah nampak di antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah saja. Nah, bencinya kita kepada orang-orang kafir bukan dikarenakan harta dunia, bukan dikarenakan kedudukan, tapi karena agama. Nah, sehingga kita terus memiliki sifat barok kepada orang-orang kafir sampai kapan? Sampai mereka beriman kepada Allah saja. Baru kita memberikan loyalitas, rasa cinta kepada mereka tatkala mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa qala Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai. Kecuali ucapan Nabi Ibrahim kepada bapaknya, sungguh aku akan memohonkan ampunan kepadamu. Nah, dan aku tidak dapat menolak sedikit pun dari adab Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Nah, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Wahai Rabb kami, hanya kepadamu kami bertawakal. Kepadamu kami bertaubat dan kepadamu kami kembali. Nah, kepadamu kami kembali. Tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana sifat baroknya beliau terhadap orang-orang musyrik. Ini jelas sekali bahwasanya Nabi Ibrahim bukan dari kalangan orang-orang musyrik. Nah, bahkan beliau tegas kepada kesyirikan dan juga para pelaku kesyirikan. Orang-orang yang menyeru kesyirikan. Nah, wa dzakara ta'ala an khalilihi alaihissalam annahu qala li abihi azar. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang orang yang sangat dekat dengannya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwasanya beliau berkata kepada bapaknya Azar. Bapaknya Nabi Ibrahim Azar namanya. Seorang pembuat berhala. Nabi Ibrahim mengatakan, wa'atazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syakiyya. Aku tinggalkan kalian. Nah, ini ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyeru kepada ayahnya dengan bahasa yang sangat lembut sekali, mendakwahi ayahnya. Nah, dengan seruan yang sangat lembut sekali. Memanggil dengan panggilan sangat lembut. Nah, dengan mengatakan, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yugni anka syai'a. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'ti. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayah anda, kenapa engkau beribadah kepada berhala yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak memberikan manfaat sedikit pun kepadamu. Wahai ayah anda, sungguh telah datang kepadaku ilmu yang belum datang kepadamu. Ikutilah aku. Niscaya aku akan tunjukkan engkau kepada jalan yang lurus. Ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana rahmani asiyya. Wahai ayah anda, janganlah engkau beribadah kepada syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah makhluk yang durhaka kepada Allah yang maha penyayang. Sampai beliau mengatakan, ya abati inni akhafu ayyamassaka adabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayah anda, aku khawatir akan ada azab yang menimpamu sehingga engkau menjadi temannya syaitan. Ketika didakwahi dengan dakwah yang sangat lemah lembut ini. Nah, ayahnya bukan menerima dakwah Nabi Ibrahim. Bahkan balik menentang dan membenci Nabi Ibrahim dengan mengatakan, "Qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya." Apakah engkau benci ya kepada Tuhan-Tuhanku ini wahai Ibrahim? Ya. Kalau engkau tidak berhenti dari dakwahmu ini, dari seruanmu ini, sungguh aku akan lempari engkau dengan batu. Atau tinggalkan aku dalam waktu yang lama. Ya, diusir Nabi Ibrahim alaihissalam ya, oleh ayahnya ketika mendakwahkan dakwah tauhid. Nah, ya, sehingga akhirnya, nah, ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan ayahnya, nah, Nabi Ibrahim menyatakan kalimat tadi, wa'atazilukum wa ma tad'una min dunillah. Ya, maka aku tinggalkan kalian. Dan aku tinggalkan apa yang kalian seru selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali. Al-bara'ah minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari kesyirikan dan penyeru kesyirikan. Ya. Aku tinggalkan kalian. Dan apa-apa yang kalian ibadah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adu'u rabbi. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Asa alla akuna bidu'ai rabbi syakiyya. Mudah-mudahan ya aku tidak kecewa dengan berdoa kepada Rabbku. Nah, ila qawlihi sampai ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma tajalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Wahabna lahu Ishaq wa Yaqub wa kullan ja'alna nabiyya. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam ya, meninggalkan mereka dan meninggalkan apa-apa yang mereka ibadah selain Allah subhanahu wa ta'ala, kami anugerahkan kepadanya Ishaq, kemudian juga Yaqub, dan semuanya kami jadikan sebagai nabi. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam, anak keturunannya itu banyak yang menjadi nabi. Ya. Dari kalangan Bani Israel, semuanya anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Bani Ismail, termasuk di antara Nabi kita, Nabi Muhammad SAW pun, keturunan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Fahada huwa tahqiqut tauhid. Dan ini merupakan tahqiqut tauhid. Realisasi tauhid. Mewujudkan tauhid yang sebenarnya. Wahuwal bara'atu minasyirki wa ahlihi wa'tizalihim. Wa'tizaluhum. Yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan penyeru kesyirikan dan meninggalkan mereka. Nah, meninggalkan para penyeru kesyirikan. Wal kufru bihim wa adawatuhum wa bughduhum. Mengkufuri mereka. Ya, mengkufuri para penyeru kesyirikan, memusuhi mereka, membenci mereka. Ini termasuk di antara merealisasikan tauhid. Ya. Jangan sampai kita bertauhid tapi bermesraan dengan orang-orang musyrik. Ya, bergaul dengan para dukun. Nah, para normal dan yang semisalnya. Nah, atau teman dekatnya adalah orang-orang kafir. Ya. Nah, kita harus berlepas diri dari kesyirikan dan juga para penyeru kesyirikan. Berlepas diri dari kekafiran dan juga berlepas diri dari orang-orang kafir. Ini sebagai bentuk merealisasikan tauhid. Nah, wallahu musta'an, Allah Subhanahu wa taala tempat meminta pertolongan. Yalahun alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.